Jadi dari sisi ini, sebagian para ulama menghitung bahwa istiwa adalah sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa al-istiwa adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah dari sisi Allah sebelumnya tidak istiwa, kemudian Allah istiwa. Ini fi'liyah. Kalau dzatiyah, ketika Allah istiwa, terus menerus Allah istiwa dengannya, terus menerus. Maka dinamakan sifat dzatiyah dari sisi itu. Nah, ini antara perbedaan-perbedaan antara sifat al-uluh dan sifat al-istiwa. Baik, kasih pengarang di sini, rahimahullah ta'ala, ya sekiranya jelas ini uraian tentang sifat al-istiwa dan sifat al-uluh. Dan di sini pengarang akan membawakan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat al-istiwa dan sifat al-uluh. Kata beliau, warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah azza wa jalla كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah azza wa jalla menulis suatu kitab sebelum diciptakannya makhluk. Apa yang ditulis? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Fahuwa indahu faqal arsh, maka kitab itu berada di sisinya di atas arsh. Ya, di atas arsh. Hadith ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kaidahnya, kalau antum lihat hadith tidak disebut perawinya, hadith itu marfu dari Nabi, kaidahnya itu berarti riwayat Bukhari Muslim. Kalau disebut siapa yang meriwayatkan, kalau selain Bukhari Muslim, pengarang pasti disebut siapa yang meriwayatkan. Kalau misalnya riwayat Abu Daud, pengarang akan sebut riwayat Abu Daud. Tapi kalau dia riwayat Bukhari Muslim, dibiarkan begini saja tanpa keterangan. Iya. Ini kaidah dalam membaca kitab ini. Bahkan diterangkan oleh pengarang di akhir kitab. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah menulis satu kitab sebelum diciptakannya makhluk. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah, di sini penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mendahului kemurkaanku dan penetapan sifat al-ghadab. Ada satu perkara di sini yang saya perlu terangkan. Dan ini kaidahnya dengan kaidah juga, pendahuluan, kaidah. Baik, saya berikan satu kaidah. Kaidah di dalam mengukur nas-nas ini sifat atau bukan. Ini sifat atau bukan. Jadi mengukur sifat Allah Subhanahu wa taala, kapan ada suatu yang disandarkan kepada Allah, nah disinilah letak pembahasan kita ukur dia sifat atau bukan. Dipahami? Jadi mengukur sifat itu kalau sesuatu disandarkan kepada Allah, sesuatu disandarkan kepada Allah. Nah sekarang kita lihat hal-hal yang disandarkan kepada Allah, ada yang merupakan sifat, ada yang bukan sifat. Untuk detailnya saya katakan begini, yang disandarkan kepada Allah itu ada dua perkara. Ada yang mana dan ada yang zat. Ada yang bentuknya makna, ada yang bentuknya zat. Makna contohnya rahmat. Rahmat kan makna, ya? Ridha di makna. Kemudian al-ghadab, kemurkaan makna. Kalau dia makna disandarkan kepada Allah, itu pasti sifat. Dipahami? Maka begitu ada disebut maksudnya dalam konteks rahmati, rahmatku, rahmat disandarkan kepada Allah. Berarti rahmat di sini adalah sifat Allah. Begitu. Ghadabi, kemurkaanku. Ghadab mana? Mana disandarkan kepada Allah itu berarti sifat. Dipahami? Paham gak ini? Iya. Jadi kalau dia mana disandarkan kepada Allah, maka itu sifat. Ini penyandaran yang pertama, bentuknya mana. Penyandaran yang kedua, penyandaran kepada Allah adalah penyandaran yang bentuknya adalah zat. Iya. Zat. Dan zat yang disandarkan kepada Allah terbagi dua. Ada zat yang berdiri sendiri, dan ada zat yang tidak berdiri sendiri, atau ada zat yang tidak berdiri kecuali dengan pemiliknya. Iya, pemilik zat tersebut. Iya. Zat yang berdiri sendiri, contohnya seperti penyandaran yang ada dalam Al-Quran dan Hadith misalnya. Contoh, Baitullah, rumah Allah. Sini, rumah Allah. Rumah ini zat berdiri sendiri atau tidak? Pertanyaan, bersendiri-sendiri atau tidak? berdiri sendiri. Berarti disandarkan kepada Allah ini bukan penyandaran sifat. Kaidahnya begitu. Kalau zat disandarkan, kalau zat berdiri sendiri disandarkan kepada Allah itu berarti bukan sifat. Berarti penyandarannya di sini penyandaran hanya menunjukkan mulianya yang disandarkan ini. Di rumah Allah, apa yang disebut rumah Allah? Masjid, ya kan? Atau Ka'bah. Ini tempat-tempat mulia. Ya, rumah disandarkan kepada Allah berarti ini tempat mulia, terhormat di sisi Allah. Sama naqatullah, mujizat Nabi Syuaib. Unta Allah, disebutkan naqatullah wa suqiyaha. Naqatullah, unta Allah, unta disandarkan kepada Allah. Unta berdiri sendiri. Ya. Tanpa ada pemilik unta dia bisa berdiri, kan begitu? Ya kan? Begitu disandarkan kepada Allah, maka unta ini penyandaran bukan penyandaran sifat, tapi penyandaran makhluk disandarkan kepada yang menciptakannya. Ini menunjukkan bahwa unta di sini unta yang bukan sembarang unta. Ya, dan sudah kita katakan tadi ini mujizatnya siapa? Nabi Syuaib. Ya. Kalau disandarkan adalah zat, dan zat ini harus ada pemiliknya, misalnya tangan. Ya, tangan kan tidak mungkin kecuali harus ada pemilik tangan, ya kan? Ya. Kemudian muka, harus ada pemilik muka, kaki harus ada pemilik kaki. Ya. Dan seterusnya. Ya, kalau penyandarannya zat tidak berdiri sendiri, maka ini penyandaran sifat. Misalnya malaka Allah tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu iblis tidak mau sujud dengan apa yang dicipta dengan kedua tanganku? Di sini kedua tanganku, tangan disandarkan kepada Allah. Berarti tangan di sini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sifatkan Allah mempunyai sifat tangan. Nah, begini cara mengukur sifat-sifat. Jadi sekali lagi, kita ira ya, di dalam mengukur ini sifat atau bukan, yang disandarkan kepada Allah itu terbagi dua. Ada makna dan ada zat. Kalau makna yang disandarkan kepada Allah, maka itu adalah sifat Allah. Adapun kalau zat, zat terbagi dua. Ada yang berdiri sendiri dan ada yang tidak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri disandarkan kepada Allah, itu bukan sifat. Penyandarannya hanya penyandaran kemuliaan saja untuk yang disandarkan. Kalau dia tidak berdiri sendiri, maka itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini globalnya. Sekarang kita lihat di sini. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmat disandarkan kepada aku, yaitu disandarkan kepada Allah. Rahmatku firman Allah. Ya. Kemurkaanku. Berarti di sini kita tetapkan dua sifat milik Allah, yaitu sifat rahmat dan sifat murka. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Fa huwa indahu fawqal 'arsy. Maka tulisan ini berada di sisi Allah, ya, di sisinya di atas ars. Nah, hadith ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi, berada di atas al-ars. Kemudian setelah itu pengarang menyebutkan hadith berikutnya. Kata beliau, warawa al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakara sab'a samawatin wa ma bainaha. Dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tujuh langit dan apa-apa antara keduanya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa fawqa dhalika bahrun baina alahu wa asfalihi kama baina sama'in ila sama', wa fawqa dhalika samaniyatu aw'al ma baina adyafihinna wa rukbihinna ma baina sama'in ila sama', tsumma fawqa dhuhurihinna al-'arsh ma baina alahu wa asfalihi ma baina sama'. Mabir sama ila sama wallahu ta'ala fawqa dhalika rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah al-Khuzaimi. Nah, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tujuh langit dan apa-apa yang antara keduanya, kata beliau di atas tujuh langit ini ada lautan. Ada lautan di atas tujuh langit. Paling atasnya dan paling bawahnya itu jaraknya antara langit ke langit lainnya. Kemudian Nabi menyebutkan tujuh atau menyebutkan delapan aw'al. Ini hadis disebut dengan nama hadis al-aw'al. Kemudian Nabi menyebutkan delapan aw'al. Maksudnya delapan aw'al, aw'al artinya delapan yang terhormat. Yang terhormat yang diinginkan di sini adalah para malaikat yang menyandang arsy. Ablatihinna wa rukbihinna, bilif dan rukuk, rukuk mereka, itu jauhnya antara langit dan langit. Dan di atas punggung mereka adalah arsy. Ya. Antara ya, atasnya sampai bawahnya antara langit dan langit. Ya. Dan Allah di atas hal tersebut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Namun hadits ini adalah hadits yang lemah. Ya. Hadits ini adalah hadits yang lemah. Nah, pengarang di sini menyebutkan hanya sebagai pendukung saya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Baik. Syaban rahimahullahu taala wa qalat Ummu Salamah zawj an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Malik ibn Anas bi qawlihi azza wa jalla ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa al-istiwa' ghayru majhul والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر كتب ليه دم بركاته أم سلمة إستري نبي صلى الله عليه وآله وسلم بن مالك بن أنس di sini penisbatan ucapan ini oleh pengarang dinisbatkan kepada Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Malik bin Anas. Adapun kepada Ummu Salamah penisbatan kepada beliau diriwayatkan secara marfu dan secara mauquf. Namun penisbatan kepada beliau tidaklah syah dari sisi riwayat. Adapun dari Anas, dari Malik bin Anas, Imam Dar Hijrah, penisbatan ini adalah penisbatan yang benar dan diriwayatkan dari beberapa jalan. Yang paling bagus, yang paling baik dalam menguraikan tentang asar ini secara riwayat dan dirayah adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Wahsan Al-Abbad. Dalam tulisan beliau mengenai hadis ini yang dimuat dalam majalah Kerjaan Islamiyah dalam dua edisi. Jelas penisbatan kepada Imam Malik adalah penisbatan yang benar dan ini masyhur dari beliau, dan juga sahih penisbatannya kepada guru beliau Rabi'ah. Kata beliau rahimahullah ta'ala tentang firman Allah azza wa jalla ar-Rahman ala al-arsh istawa, ar-Rahman di atas arsh beristiwa. Asalnya datang kepada beliau seorang bertanya tentang asar ini atau tentang hadis, tentang ayat. Beliau bertanya kepada Imam Malik, kaifa al-istiwa, bagaimana istiwanya? Maka marahlah Imam Malik sampai disebutkan dalam riwayat wajah beliau menjadi merah dan urat leher beliau terbentang, menunjukkan kemarahan yang sangat. Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut, menunjukkan bahwa para imam sunnah mereka adalah orang-orang yang betul-betul menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW, sehingga kadang kalau melihat penyelisihan dan penyimpangan saya telah nampak di dalam sikap mereka. Okay. Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa ghairu majhul, istiwa bukanlah perkara yang tidak diketahui. Maksudnya dimaklumi secara bahasa sebagaimana yang telah kita uraikan. Wal-kaifu ghairu ma'kul, dan bagaimananya tidak diketahui, tidak bisa dicerna. Nah, wa iqrar bihi iman, menetapkan hal tersebut adalah keimanan. Wa juhud bihi kufur, dan juhud terhadapnya, mengingkarinya adalah kekufuran. Dan ini sebagaimana yang telah kita uraikan adalah kaidah umum di kalangan ahli sunnah dan seluruh nas-nas dalam masalah sifat hendaknya dikiaskan seperti ini, dibicarakan seperti apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka al-istiwa maklum dari sisi bahasa. Adapun bagaimana ya, kita tidak diberitahu bagaimana sifat tersebut. Iya, karena itu ahli sunnah dari sisi mana mereka memahami mana sifat-sifat, namun dari sisi bagaimana kefiatnya ini mereka menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. sebab itu berkaitan dengan ilmu Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka ilmu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha hadaba alayhi illa kana alladhi fis sama' saqitan 'alayha hatta yarda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini menetapkan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu, tidak seorang lelaki pun yang mengajak istrinya, ila firashiha, menuju kepada ranjangnya, kata abalihi, lalu ia menolak, illa kana alladhi fis sama saqitan 'alayha hatta yarda. Kapan dia menolak, maka yang berada di langit akan terus-menerus murka kepadanya sampai ia ridha, maksudnya sampai ia membuat suaminya ridha, atau suaminya ridha. Nah, dalam hadis ini penetapan sifat al-'ulu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama, Allah berada di atas langit. Sini ditetapkan kecuali yang berada di atas langit akan murka kepadanya. Iya. Dan hadis ini di dalamnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, penetapan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Kemudian kata pengarang rahimahullah dalam hadis berikutnya, وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مريتكن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء, tidak kekalian mempercayai saya sedangkan saya adalah kepercayaan yang berada di langit. يأتيني خبر في السماء, خبر من السماء, sabahan wa masa, sabahan wa masaan, datang kepadaku ala ta'manuni wa ana amiru man fis sama, ya'tini khabaru man fis sama sabahan wa masaan. Kata beliau, tidakkah kalian mempercayai saya padahal saya adalah kepercayaan yang berada di langit? Datang kepadaku berita dari yang berada di langit pagi dan petang. Nah, hadis ini juga sama dengan hadis sebelumnya, menunjukkan penetapan sifat al-ulu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Dan sisi pendalilannya di sini dua tempat. Nabi berkata, tidakkah kalian mempercayai saya padahal saya adalah kepercayaan yang berada di langit? Dan di tempat yang kedua, beliau berkata, yakin khabarun, khabarun man fis sama, datang kepadaku berita dari yang berada di atas langit. Penetapan al-ulu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan tiga bentuk. Yang pertama dari perbuatan beliau, ya, dari ucapan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya dua hadis yang telah kita baca ini, beliau ucapkan tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua dari perbuatan beliau, dan ini adalah ketika hajjatul wada, Nabi SAW telah menyampaikan beberapa perkara penting. Kemudian beliau berkata kepada seluruh yang hadir, hal ballagtu, apakah saya sudah menyampaikan? Maka mereka menjawab, bala, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Maka Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit, lalu beliau berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ya. Dan di tuntunan salat istisqa disebutkan bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan perbuatannya beliau menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ada pun dari takrir beliau, penyetujuan, persetujuan beliau, penetapan beliau, ini diambil dari hadis yang disebutkan secara oleh pengarang. Kata beliau, warawa Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, dan diriwayatkan oleh al-Hakam ibn Sulami, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li jariyatihi, ayna Allah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada jariyatihi, kepada budak perempuannya. Hanya di situ kembali kepada Muawiyah, budak perempuan Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Jadi Nabi bertanya, ayna Allah, di mana Allah? Qalat, perempuan budak ini menjawab, fis sama, di atas langit. Qala man ana, fi di sini maknanya di atas. Fi dalam bahasa Arab kadang bermakna di, dan kadang bermakna pada, dan kadang bermakna di atas. Dan ini maklum dalam kaidah bahasa Arab. Sama seperti ayat amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang berada di atas langit? Fi di situ bukan artinya yang di dalam langit, tapi yang di atas langit. Dan ini ada dalam bahasa Arab. Nah, amshu fil ard, berjalanlah kalian di atas bumi, pagi fi, bukan di dalam bumi, sebab orang berjalan di mana? Di atas bumi. Dan di sini pakai fi juga tentang kisah Fir'aun, tentang ancamannya akan menyalip tukang-tukang sihirnya. Nah, sebutkan fi juzu'in nakhl, saya akan menyalip kalian di batang korma. Pakai fi juga. Maka di batang korma di sini bukan artinya di dalam batang korma, tapi di atas batang korma. Maka penggunaan kalimat fi dalam bahasa Arab kadang bermakna di atas. Ini yang diinginkan di sini. Maka ketika Nabi bertanya kepada jari, aina Allah, di mana Allah? Maka jari berkata, fis sama, di atas langit. Qala, Nabi kembali bertanya, man ana, siapa saya? Qala, maka jari berkata, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'tiqha bainaha mu'minatun, bebaskanlah ia, sungguhnya budak perempuan ini adalah seorang perempuan mukminah. Rawahu Muslim ibn al-Hajjaj wa Abu Dawud wa Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibn Hajjaj, Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits ini tegas sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan benarnya keimanan perempuan ini, dan ia dianggap sebagai seorang perempuan mukminah ketika ia menyatakan dua perkara. Yang pertama, ketika ditanya di mana Allah, dia menjawab Allah di atas langit. Yang kedua, ketika ditanya siapa saya oleh Nabi, maka dia menjawab engkau adalah Rasulullah. Dengan dua perkara ini, ia dianggap sebagai seorang mukminah. Menunjukkan bahwa meyakini bahwa Allah di atas langit ini dari perkara usul, perkara dasar, prinsip mendasar dalam akidah Islam. Yang oleh para ulama, siapa yang menyelisih ini atau siapa yang mengatakan Allah berada di mana-mana, ini dianggap sesat oleh para a'immatul Islam. Karena itulah keyakinan ini hendaknya ada pada diri seorang muslim dan muslimah. Dan pertanyaan tentang di mana Allah telah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut jawabannya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Iya. Kemudian pengarang di sini menyebutkan satu kelompok disinggung dengan ucapan beliau, "Wa man ajhalu jahlan wa askhafu aqlan wa adallu sabilan mimman yaqulu innahu la yajuz ay qala aina Allah." Ba'da tafsir sahib syariah biqaulihi aina Allah. Kata beliau, siapa yang lebih besar kejahilannya, dan siapa yang lebih jelek akalnya, dan siapakah yang lebih sesat jalannya dari orang yang berkata tidak boleh untuk ditanyakan di mana Allah. Kata pengarang, siapa yang lebih jelek? Atau siapa, adakah orang yang lebih jahil dari ini? Lebih jelek akalnya, lebih jelek, lebih sesat jalannya. Nah, dari orang yang mengatakan tak boleh bertanya di mana Allah. Ba'da tasrihi sahib syariah biqaulihi inna Allah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan pertanyaan beliau dengan bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Ya. Nah, ini bantahan dari pengarang kepada sebagian kelompok dari kelompok ahli bidah. Ya. Mereka tidak mau dan mengingkari kalau misalnya dikatakan Aina Allah? Di mana Allah? Padahal ini termasuk perkara yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk menguji keimanan perempuan mukminah ini. Ditanya di mana Allah? Ini diuji keimanannya. Apakah benar dia beriman dengan keimanan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Maka diajukan kepadanya pertanyaan, Aina Allah? Di mana Allah? Begitu dia menjawab di sama. Ya. Maka Nabi SAW berkata, etikha aina ha mu'minah. Dibaskan ia, sungguhnya ia adalah seorang perempuan mu'minah. Nah, kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala di atas langit, kata beliau, warawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat Zainab bintu Jahshin تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زينب بنت جحش beliau berbangga kepada atau berbangga terhadap para istri Nabi صلى الله عليه وسلم. زينب berkata زوجكنا أهاليكنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم, kata زينب بنت جحش kepada para istri Nabi yang lain, kata beliau, adapun kalian, kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian. Nah, sebab seorang perempuan itu nikah harus dengan wali. Karena itu dalam hadis dikatakan, la nikaha illa bi wali, tidak nikah kecuali dengan wali. Maka yang menikahkan kalian adalah keluarga kalian, kata Zainab binti Jahash. Wazawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Adapun saya, saya dinikahkan oleh Allah dari atau saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit tujuh, dari atas langit yang tujuh. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan keutamaan Zainab binti Jahsy. Dan beliau ini adalah perempuan yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa wali dan tanpa mahar. Tanpa wali dan tanpa mahar. Akad nikahnya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, dikatakan dalam Al-Quran, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'ala al-mu'minina haraj." Maka tatkala Zaid bin Al-Harithah, suami dari Zainab asalnya, dan Zaid bin Al-Harithah ini adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Zaid telah selesai keperluannya darinya, maksudnya sudah ditalak, zawwajnakaha, maka kami menikahkan kamu dengannya. Ini akad lazim. Ya, Allah Subhanahu wa taala menikahkannya. Kami nikahkan kamu dengannya. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Supaya tidak ada ganjalan bagi orang yang beriman. Maksudnya jangan sampai anak angkat dianggap sama dengan anak kandung. Ya. Istri anak angkat beda dengan istri anak kandung. Kalau anak kandung, istrinya haram untuk dinikahi selama namanya, walaupun sudah diceraikan oleh anaknya. Adapun anak angkat, maka hukumnya beda dengan anak kandung. Kalau anak angkatnya menceraikan istrinya, maka sebagaimana perempuan yang lain yang diceraikan oleh suaminya boleh dia nikahi. Sebab anak angkat tidak ada hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Demikian. Maka jangan sampai ada rasa berat di kalangan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan contoh kepada orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy. ya, istri dari anak angkatnya Zaid bin Harithah. Dan di sini keutamaan dari dua orang sahabat ini, Zainab dan Zaid. Ya, ada pun Zainab dinikahkan langsung. Ada pun Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran. Dia nama sahabat lain yang disebut di dalam Al-Quran namanya. Nah, baik. Sisi penilaian pengarah di sini dari kalimat Zaid wajani Allah min fawqi sab'ati samawat. Saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang tujuh. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian kata beliau, wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara al-mu'min inda mauti wa annahu ya'ruju bi ruhi hatta yantahi ila as-sama' allati fiha Allahu 'azza wa jalla. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ad-Darqutni wa ghayruhuma. Kata beliau dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang mukmin ketika meninggalnya. Bahwasanya apabila mukmin ini meninggal, maka diangkatlah rohnya sampai ia berhenti ke langit. Di langit yang Allah Subhanahu wa taala berada di situ. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Darqutni dan lain-lain. Hadits ini adalah hadits yang sahih dan masyhur, datang dari beberapa jalan. Ya, tentang ruh seorang mukmin apabila meninggal diangkat sampai ke langit, kemudian setelah itu diperintah. Maka di sini kalimat diangkat sampai ke langit ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ini sisi penalilan yang sangat kuat sekali. Kemudian kata beliau, warawa Abu Darda radhiyallahu anhu qala. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau bersabda atau beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ishtaka minkum aw ishtaka akhun lahu falyakul rabbuna Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuhu amruka fis sama' wal ard kama rahmatuka fis sama' izhir lana hubana وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة شفاء شفائك على هذا الوجع أيبرأ. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang sakit? Ishtaka arti asalnya mengeluh. Kata di sini diartikan berbat, siapa di antara kalian yang sakit? Atau ada salah seorang saudaranya yang sakit, maka hendaknya dia berucap, Rabbun Allahu alladhi fis sama, Rabb kami adalah Allah yang berada di atas langit. Taqaddasa ismuka, maha suci namamu. Amruka fis samai wal ard, perintahmu di langit dan di dunia. Kama rahmatuka fis sama, sebagaimana rahmatmu di langit. Ighfir lana hubana wa khatayana, ampunilah dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Anta rabbut tayyibin, engkau adalah Rabb orang-orang yang baik. Anzil rahmatan wa shifaan min shifaik ala hadzal wajh, turunkanlah rahmat dan obat dari pengobatanmu terhadap sakit ini. Jadi siapa saja yang sakit lalu berucap dengan doa ini, kata Nabi, saya berak, dia akan sembuh. Ya, namun sayangnya hadits ini kata pengarang, rawahu At-Tabari fi sunani, diriwayatkan oleh Abdul Qasim At-Tabari dalam sunannya. Abdul Qasim At-Tabari Imam Al-Lalakai, dan di dalam sanadnya ada rawi yang sangat lemah. Nah, karena itu hadits ini lemah. Cuma di sini hadits ini dibawakan oleh pengarang hanya sebagai pendukung saya. Kemudian beliau katakan, wa bi hadhihi al-mas'alah adillatu min al-kitab wa sunnah yatulu dhikruha yatulu bi dhikriha al-kitab. Kata beliau, di dalam masalah ini ada dari dalil dari kitab dan sunnah, yang dengan menyebutkan dalil ini kitab akan menjadi panjang. Jadi pengarang masih mempunyai dalil yang banyak, namun beliau sengaja meringkas, sebab kalau ini disebut semua akan menjadi panjang buku ini. Dan sebagaimana yang dengarkan tadi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada Ibn Al-Qayyim mengatakan, dan dalil tentang Allah berada di atas langit itu sekitar 3000 dalil. Kalau ini ditulis semua, makanya jumlahnya sangat banyak sekali. Dari ayat-ayat Al-Quran saja ya puluhan bahkan ratusan ayat yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, mana bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Nah, kemudian setelah menjelaskan tentang ini, beliau sebutkan hukum. Sebab ini adalah ketentuan yang pasti, keyakinan yang pasti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya. Dan ini adalah keyakinan yang harus dipenuhi oleh setiap muslim dan muslimah. Maka setelah menjelaskan keyakinan ini dengan sangat jelas dan gamblang dari Al-Quran dan Sunnah, maka beliau terangkan tentang hukum orang yang mengingkarinya. Kata beliau, wa mungkirun ayyakuna Allahu fi jihati al-ulu ba'da hadhihi al-ayat wa la hadith mukhalifun li kitabillah wa mungkirun li sunnati rasulillah. Kata beliau, ada orang yang mengingkari keberadaan Allah di atas, keberadaan Allah di atas, maksudnya di atas langit, ba'da hadhihi al-ayat wa la hadith, setelah penyebutan ayat-ayat dan hadith-hadith ini. Maka orang yang mengingkarinya adalah orang yang menyelisihi kitab Allah dan orang yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara umum, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, hukumnya dibagi dua. Secara umum, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, kalau dia mengingkari sifat tersebut setelah nampak baginya hujjah, ditegakkan padanya hujjah dari Al-Quran maupun sunnah, dan dia tidak punya alasan sama sekali menolak, ya, maksudnya dia tidak punya dalil yang bisa mengimbangi hal tersebut, sangat jelas, lalu dia tetap mengingkarinya, maka orang tersebut dianggap kafir, keluar dari Islam. Adapun kalau dia mutawil, saya orang yang mutawil, ketika disebutkan istiwa, oh benar itu istiwa di atas arsy, tapi apa arti istiwa? Dia tawil, istiwa artinya berpuasa, bukan artinya bersemayam, bukan artinya istiwa di atas arsy, tapi artinya berpuasa. Ini mutawil, dan seperti ini dihukumi ahli bidah dan tidak dikafirkan, keluar dari Islam. Nah, kemudian setelah menjelaskan hukum, beliau berpindah membawakan ucapan-ucapan dari para imam yang terkenal di dalam masalah ini. Beliau membawakan di sini ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, wa qala Malik bin Anas, dan berkata Malik bin Anas, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan. Berkata Imam Malik, Allah berada di atas langit, ilmunya pada setiap tempat, tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmunya. Ya, maksudnya di sini Allah subhanahu wa ta'ala zat itu berada di atas langit. Adapun ilmu Allah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Nah, tidak ada yang lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dilakukan oleh makhluk, ya, di mana saja dan kapan saja, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, khilafat Abi Bakrin haqqun qadaha Allahu fi sama'ihi wa jama'a 'alayha qulub ashabi nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Jadi Imam Syafi'i, khilafah Abu Bakr, khilafah Abu Bakr adalah hak, sesuatu yang benar. Qadaha Allahu fi sama'i, Allah telah menetapkan khilafahnya di atas langitnya. Wa jama'a 'alayha qulub ashabi nabiyhi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan hati-hati para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam untuk bersepakat menerima khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sisi penelitian penarang di sini dari kalimat fi sama'ihi, di langitnya, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Kemudian berikutnya adalah ucapan Abdullah ibn Mubarak. Ini adalah imam terkenal rahimahullahu ta'ala, sampai disebut oleh para ulama bahwa seluruh kebaikan yang dikerjakan oleh para sahabat juga dikerjakan oleh Abdullah bin Mubarak, ya, tapi ia kalah dari sisi dia bukan sahabat. Nah, dan satu ini sudah membuat dia tertinggal jauh dari keutamaan para sahabat, ya, keutamaan para sahabat sebagai sahabat Nabi tidak bisa dinilai oleh sesuatu apapun. Berkata Abdullah bin Mubarak, na'rifu rabbana fawqa sab'i samawati ba'inan min khalqi wa la naqulu kama qalat al-jahmiyah innahu hahuna wa ashara ila al-ard. Kata Abdullah bin Mubarak, kami mengenal Rabb kami di atas langit tujuh, bainan min khalqi, berpisah dari makhluknya. Ya, maksudnya kalimat berpisah dari makhluk di sini penegasan dan bantahan dari Ibnu Mubarak terhadap kelompok ahli bidah yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Iya. Mengatakan Allah berada di mana-mana. Ya. Maka kata Ibnu Mubarak, bainan min khalqi, Allah berpisah dari makhluknya. Ya. La naqulu kama qalatil Jahmiyah. Kita tidak berucap seperti ucapannya Jahmiyah, innahu hahuna, bahwa Allah berada di sini, wa asyara ilal ardh, dan beliau memberikan isyarat ke bumi. Kata beliau, kita tidak berucap bahwa Allah berada di bumi. Kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, ya, berpisah dengan makhluknya. Ini keyakinan umat Islam. Ada pun yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana, ya, ini adalah keyakinan yang rusak. Dan dari keyakinan kelompok Jahmiyah dan pengikutnya. Karena itu, hendaknya diperhatikan. Orang mengatakan Allah di mana-mana, dia berdalilkan dengan ayat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan pemahaman mereka terhadap ayat ini salah. Sebab kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah bersama kalian dimanapun kalian bersama kalian, kebersamaan al-ma'iyah itu terbagi dua dalam syariatul Islam, dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Al-ma'iyah, kebersamaan, tidak lepas dari dua perkara, atau ada terbagi dua. Ma'iyah yang pertama adalah ma'iyah amma, kebersamaan umum. Kebersamaan umum artinya kebersamaan Allah dengan makhluknya, yaitu ilmu Allah bersama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan. Nah, ini ma'iyah umum. Kemudian yang kedua, ma'iyah khasah, ma'iyah khusus. Jadi kebersamaan Allah bersama makhluknya bermakna Allah menolongnya, menguatkan makhluk tersebut, yang melindunginya. Ini kebersamaan khusus. Adapun kebersamaan bermakna kebersamaan zat, Allah bergabung, ya, bercampur dengan makhluknya. Ini dari ucapan ahli bidah. Nah, ini dari ucapan ahli bidah. Dan secara global, ahli bidah yang mengingkari tentang Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, ya, bagi dua. Ada yang mengingkari bahwa Allah berada di atas langit. Yang pertama, dia katakan bahwa Allah itu bercampur dengan makhluknya. Allah itu bercampur dengan makhluknya. Nah, jadi Allah berada di mana-mana. Berada di mana-mana. Jadi keharusan dari ucapan yang rusak ini, maka keharusannya Allah berada di tempat-tempat yang tidak layak. Kan begitu? Kalau kalian Allah di mana-mana, berarti Allah berada di tempat-tempat yang tidak layak. Apakah di WC, ya, atau di selokan misalnya. Nah, dan maha suci Allah disifatkan seperti itu. Ya. Itu keharusan kalau dikatakan bahwa Allah bercampur dengan makhluknya. Ya. Kelompok yang kedua yang mengingkari tingginya Allah di atas makhluk, dia katakan bahwa Allah itu dia ingin lari dari dua kelompok. Jadi kalau ahli sunnah mengatakan Allah berada di atas langit, kelompok kedua mengatakan Allah tidak berada di atas langit. Mereka, ya, Allah ada bersama makhluknya, bercampur dengan makhluknya. Ya, kelompok yang ketiga, dia ingin lepas dari dua kelompok pertama. Jadi katakan Allah itu tidak di mana-mana, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak ini, tidak itu, yang di mana-mana. Nah, ini dari pemikiran orang-orang yang rusak. Ada pula orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat mudah berkeyakinan dengan akidah yang benar, yang tetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit. Sering. Ini adalah keyakinan yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Sebelum menjelaskan tentang sifat al-istiwa, maka pengarang beliau jelaskan tentang sifat al-istiwa dan sifat al-ulu. Setelah itu pengarang berpindah menjelaskan tentang sifat al-wajh. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa min as-sifatil lati naqata biha al-Qur'anu wa sahhat biha al-akhbaru al-wajhu. Ada pengarang dari sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadith-hadith sahih menunjukkannya adalah sifat al-wajh. Sini pengarang boleh menjelaskan tentang sifat al-wajh, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan mempunyai wajah, mempunyai wajah. Beliau akan sebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tabi'i rahimahullah, qala Allahu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla berfirman, kullu syai'in halikun illa wajaha, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Wa qala azza wa jalla, da Allah azza wa jalla berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ini dua ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan akan harusnya ditetapkan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan mempunyai wajah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka mengingkari sifat wajah. Nah, dan sebagiannya mentakwil wajah ini dengan makna dzat. Dan seluruh hal ini adalah pendapat yang salah. Yang benarnya kita tetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat wajah sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dibahami secara bahasa, apa makna wajah? Kalau disebut dalam ayat, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya, apa yang dipahami secara bahasa? Mana yang diketahui bersama? Dan bahasa Arab diturunkan dengan lisan bahasa Arab atau lisan Arab yang jelas. Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab yang jelas, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat terang. Nah, maka kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai wajah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, dengan meyakini tidak serupa dengan